Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kitab Syarah Qatri Nada wa Balis Soda Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Kita masuk sekarang pada pembahasan tentang La An-Nafiyah. La An-Nafiyah, bukan lil jinsih. La Nafiyah yang lain. وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها نحو تعزى فلا شيء على الأرض باقية. Dikatakan oleh Ibn Hisham rahimahullah dalam asal matanya, demikian pula la annafiyah dalam syair, yakni dia beramal seperti amalannya apa? Ya, laisa, yaitu apa? Merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Ya. Ini disertakan ataupun ditambahkan setelah apa sebelumnya? In ya. Setelah in kemudian la. In la. Bisharti tankiriha, bisharti tankiri ma'mulaiha. Ada syaratnya. La agar dia bisa beramal seperti amalannya laisa. Yaitu tankiri ma'mulaiha, agar dua ma'mulnya, isim dan khabarnya, itu nakirah. Itulah lebih lemah daripada in. Ya. Nahu contoh, ta'azza fala syai'un alal ardi baqiyah. Ta'azza, yani bersabarlah. Fala syai'un alal ardi baqiyah, karena tidak ada sesuatu pun yang kekal alal ardi, di atas bumi ini. Tidak ada sesuatu pun yang ada di atas bumi ini yang kekal. Di sini mana syai'nya? La syai'un. Syai'un marfu' sebagai isimnya. La nafiyah. Baqiyah mansub sebagai apa? Khobarnya la. Ya. Al-harfu thani mimma ya'malu amala laysa la. Kaqawli syair. Huruf yang kedua setelah in, yang dia beramal seperti amalannya laysa, adalah la. Seperti ucapannya penyair, ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazrun mimma qada Allah waqiya. Bersabarlah, karena tidak ada sesuatu pun yang ada di atas bumi ini kekal. Wala wazrun, tidak ada pula pelindung, mimma qada Allah waqiya, yang dia bisa menjaga dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana syai'nya? Ya, ada berapa syai di sini? Dua ya. Yang pertama la syai'un. Ya, baqiya. Yang kedua la wazarun. Waqiya. Insyaallah i'rabnya jelas ya. Perlu enggak i'rab ta'azza? Tadi ta'azza ya ta'azza. Dijadikan fil amr maka dibuang apa? Huruf illahnya jadi ta'azza. Ya, ta'azza fi'lu amrin mabni 'ala hadzi harfi al-illah. Ya, wazannya tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu, ta'azza yata'azza. Kemudian fa'ni di sini li ta'lil. Untuk ta'lil maknanya kan lihat fa karena. Ya. Kemudian la nafiyah, ta'mal amala laisa, yaitu apa? Tarfa'ul isma wa tansibu al khabar. Syai'un ismu la, ya. مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره على الارض كده جار ومجرور متعلق dengan apa? Dengan baqiya. Ya, aslinya baqiyan ala al-ardh. Ya. Baqiya dia isim fa'il mengandungi makna fi'il, oleh karenanya ala al-ardh jar majrur ini berkait dengannya. Jadi jar majrur itu mutaaliknya dengan fi'il, atau kalau enggak ada apa yang dia mengandungi makna fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul atau mudzakkar. Ya, sehingga alal ardi muta'aliknya dengan baqiya, bukan dengan syai'. Kalau syai' tidak ada padanya makna fi'il, dari maknanya pun jelas itu. Aslinya fala syai'un baqiyan alal ardi, ya. Cuma didahulukan. Ya. Wala wazrun mimma qadallahu waqiya. Ya. Kemudian wawu harfu 'athfin. La nafiyah, ta'amal 'amala laisa juga sama. Wazr ismu la. Ya. Kemudian mimma di situ. Ya. Marfu wala melanjutkan ma'alamat rafi abamma bahiru ala akhirihi mimma disitu jar majrur muta'alik dengan apa? Waqiyah. Ya. waqiya, mi aslinya waqiyan mimma qadallah. Jadi mimma jar majrur muta'alli dengan waqiya. Ya, kemudian maknya di situ ma apa? Mausulah ya, ma mausulah. Ya, qadallah qada fi'lun mabni 'ala al-fath al-muqaddar. Ya. Kemudian lafzul jalalah apa? Allah sebagai apa? Fa'ilnya marfu' 'alamat rafi dhammah zahirah 'ala akhiri. Mana di sini aidnya yang kembali kepada ma? Katanya maknya ma mausulah. Mana anunya aidnya? Hah? Mahdhuf ya. Takdirnya apa? Mimma qadahu Allah. Mimma qadahu Allah. Ha kembali kepada ma. Jadi kalau antum dapat ma mausulah, mesti di situ ada apa? Aidnya, ada jumlah silahnya atau bentuknya syibu jumlah, kemudian ada aidnya. Ya waqiya khabar la. Ya, nafiyah. Mansub 'alamat nasbihi al-fathah dhairah 'ala akhirih. Hanya saja di sini wal i'maliha arba'atu syurutin untuk bisa mengamalkan la ini seperti amalannya laisa, ada 4 syarat. Apabila hilang salah satu dari 4 syarat ini maka dia tidak beramal. Ya. Dia rob isim yang pertamanya sebagai mubtada dan yang keduanya sebagai khabar. Yang pertama annya taqaddama ismuha agar isimnya mendahului khabarnya. Ya, seperti dalam contoh syair tadi. La syai'un 'alal ardi baqiya wa la wazrun ya mimma qadallahu waqiya. Ya. Kemudian yang kedua wa alla yaqtarin khabaruha bi illa agar khabarnya la tidak bergandengan dengan illa. Ya, tidak bergandengan dengan illa. Yang ketiga wa an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini agar isim dan khabarnya kedua-duanya nakirah. Dan yang keempat wa an yakuna dzalika fi asy-syi'ri la fi an-nasr agar hal itu terjadi pada syair, bukan pada kalam yang bebas. Jadi hanya pada syair. Kalau untuk syair, ya boleh. La di situ diamalkan seperti amalannya apa? Laisa. Fala yajuzu i'maluha fi nahwi, sehingga tidak boleh untuk mengamalkan la seperti amalannya laisa pada semisal contoh la afdalu minka ahadun. Kira-kira apa ini? Syarat yang hilang dalam contoh ini sehingga la tidak diamalkan. La afdalu minka ahadun. Hah. Apa? Syarat yang pertama yang hilang. Apa syarat yang pertama tadi yang disebutkan? Ya agar isimnya didahulukan dari khobarnya. Sedangkan di sini khobarnya ini didahulukan dari isimnya. Mana khobarnya? Afdol. Isimnya mana? Ahad. Aslinya apa? La ahadun. Ya. Afdola minka. Didahulukan khobarnya. Maka gak beramal laknya. La afdolu minka ahadun. Ya. Mubtada khobar jadinya. Afdolunya sebagai apa? Khabar muqaddam. Ahadunya sebagai apa? Mubtada muakhir. Dan kalau ahad itu senantiasa dia digunakan dalam keadaan manfi, dinafikan. Ya, la ahadun, ma ahadun ja'ani, kecuali kalau diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa digunakan dalam kalam yang mutsbat. Seperti qul huwallahu ahad. Adapun untuk selain Allah tidak digunakan kecuali dalam keadaan dinafikan. Seperti dalam contoh ini, la afdalu minka ahadun atau ma ja'ani ahadun. Wala fi nahwi juga tidak boleh mengamalkan la pada semisal contoh la ahadun illa afdalu minka. Tidak ada seorang pun kecuali dia lebih utama darimu. Jadi engkau yang paling kurang keutamaannya. Di sini kenapa? Tidak dikatakan la ahadun illa afdhala minka, tidak diamalkan la seperti amalannya laisa. Apa yang kurang, yang hilang dari syaratnya? Di sini khabarnya dimasuki apa? Illa. Ya, seperti yang sebelumnya ma ya. Ya wa Muhammadun illa rasulun ma. Ya. Kemudian wala fi nahwi juga tidak boleh mengamalkan la seperti amalannya laisa pada semisal contoh la zaidun qaimun wala amrun. Zaid tidak berdiri, juga Amr tidak berdiri. Kenapa di sini tidak diamalkan, tidak boleh dikatakan la Zaidun qaiman? Karena ya di situ isimnya ma'rifah. Ya. La Zaidun qaimun wa la Amrun. Ya, kalau isimnya la itu di situ ma'rifah, maka tidak beramal la-nya dan diulang la-nya ya. La Zaidun qaimun wa la Amrun, tidak boleh berhenti la Zaidun qaimun. berulang, la-nya diulang. La Zaidun qa'imun wa la Amrun. Ya. Walihada ghulita al-mutanabbi. Oleh karenanya disalahkan al-mutanabbi. Al-mutanabbi itu julukan bagi orang yang mengaku nabi. Ya. Mengaku nabi. Kemudian sempat dia ditahan oleh salah seorang raja dari Hims untuk beberapa waktu lamanya, kemudian disebutkan karena dia bertaubat. Kemudian setelah itu dimerdekakan atau dilepas. Ghulita al-mutanabbi fi qawlih, telah disalahkan al-mutanabbi pada ucapannya. Idzal juru lam yurzaq khalasan min al-adza, falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Jika al-jud, kedermawanan, pemberian lam yurzaq khalasan, tidak disertai dengan keikhlasan, tidak diberi rezeki berupa keikhlasan, kebersihan, min al-adza, dari gangguan, yakni mengungkit-ungkit pemberian, falal hamdu maksuban walal malu baqiya, maka tidak ada pujian yang bisa dihasilkan, tidak ada pula harta yang tersisa. Ya. Mana di sini syahidnya? Ya. Apa? Falal hamdu maksuban. Di sini la diamalkan seperti amalannya laisa, padahal isimnya apa? Ma'rifah. Falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Ini disalahkan oleh mereka para ahli nahwu. Ya. Kemudian, waqad sarrahtu bi syartaini al-akhiraini, dan saya telah menegaskan dua syarat yang terakhir. Apa itu dua syarat yang terakhir? Agar isim dan khabarnya nakirah. Kemudian agar hal itu terjadi pada apa? Syair. Itu disebutkan oleh beliau secara tegas pada asalnya itu. Lihat. Ya wa kadzala annafiya fi syi'ri bi syarti tankiri ma'mulaiha. Dua syarat saja yang beliau sebutkan. Adapun dua syarat yang pertama tidak beliau sebutkan. Kenapa? Dijelaskan oleh beliau. Wa wakaltu ma'rifatal awwalaini ila al-qiyasi 'ala ma, dan saya serahkan pengetahuan, pengenalan tentang dua syarat yang pertama kepada qiyas, ya, terhadap ma. Sudah lewat kan ma sebelumnya? Apa syarat yang harus ada pada ma agar dia beramal seperti amalnya laisa? Agar isimnya didahulukan, ataupun khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kemudian agar khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Nah, sehingga beliau tidak perlu mengulang. Paham ini? Kenapa? Li'anna ma'akwa min la. Karena ma' itu lebih kuat daripada la. Ya. Ma' saja yang dia lebih kuat daripada apa? Daripada la. Ada syaratnya. Atau dipersyaratkan padanya dua syarat. Yang pertama tadi. Yaitu harus isimnya mendahului khobarnya. Kemudian khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Apalagi la yang lemah. Tentu dia lebih utama untuk dipersyaratkan padanya dua syarat yang pertama ini. Walihada ta'amal fin nafar, oleh karena ma itu lebih kuat daripada la, dia ma bisa beramal pada kalam yang bebas, bukan pada syair saja. Wa qad ishtarattu fi ma alla yataqaddama khabaruha, telah saya persyaratkan pada ma agar khabarnya tidak mendahului isimnya. Ya, kalau mendahului isimnya maka tidak beramal. Ya, tidak beramal ma-nya. Ya. Wa la yaqtarinu bi illa, dan agar tidak pergandengan khobarnya dengan illa. Famma syiratu alla yaqtarina al-ismu bi'in. Nah, adapun persyaratan agar ya dia la tidak bergandengan dengan in, sebagaimana itu dipersyaratkan pada ma, ya kan? Kan dipersyaratkan pada ma agar dia beramal seperti amalnya laisa, yaitu agar dia tidak diikuti atau bergandengan dengan in, ya kan? Kenapa ini tidak dipersyaratkan pada la? Fala hajata ilaihi huna. Tidak perlu ya untuk dipersyaratkan di sini. Kenapa? Li'anna isma la la yaqtarin bi in, karena yang namanya isimnya la tidak pernah bergandengan dengan in. Enggak mungkin la in, enggak ada. Adapun ma bisa ditambahkan di situ in zaidah, ma in, ya. Nah, ini jelas di sini. Jadi pada syair saja ini. Pembahasannya apa? La yang beramal seperti amalannya laisa, ya. Jadi tidak boleh pada kalam yang bebas antum mengatakan la rajulun ya qo iman, enggak boleh. Yang ada la rajula gitu ya. La rajula qo imun, ataupun la rajulun qo imun. Kalau la rajulun qo iman enggak ada, ya. Kalau la rajula qo imun la nafilil jinsi itu. Nafilil jinsi. Ya. Atau kalau la rajulun qo imun, la nya muhmalah, tidak diamalkan. Ya, seperti orang-orang tamim. Kemudian lata, satu lagi ya, pendek ini. Lata wa syurutu i'maliha. Pembahasan berikutnya adalah tentang lat dan syarat-syarat mengamalkan lata seperti amalannya apa? Laisa juga sama. Ada dalam Al-Quran lata ini. Walata hina manas. Ya. Walata lakin fil hin. Dan juga lata. Dia sama. Bisa beramal seperti amalannya laisa. Merafakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Lakin fil hin. Hanya saja dia lat. Hanya beramal pada lafaz al-hin. Nanti ada khilaf ya. Sebagian mengatakan bahwasanya maksud dari lata itu hanya beramal pada al-hin, yakni pada lafaz al-hin saja. Yang lain membawa kepada yang lebih luas, yakni maksudnya kepada isim zaman, enggak mesti lafaz al-hin gitu. Wala talakin fil hin. Ya. Seperti kata Ibnu Malik, wa ma lilata fi siwa hinin amal. Ya, wa ma lilata fi siwa hinin amal wa hadfu dhi raf'i fasha wal 'aksu qal. Ya, wa ma lilata fi siwa hinin amal. Tidak ada lata, tidak ada amalan bagi lata pada selain lafaz al-hin. Wa hadfu dhi raf'i fasha wal 'aksu qal. Membuang isimnya yang marfu itu yang lebih menyebar daripada membuang khabarnya yang mansub. Nanti insyaallah akan kita lihat penjelasannya di sini. Wala ijma'u baina juz'aiha, dan tidak boleh dikumpulkan antara dua bagiannya, yaitu isim dan khobarnya, tidak boleh dikumpulkan. Harus salah satunya saja yang disebutkan, apakah isimnya saja ataupun khobarnya saja. Seringnya yang disebutkan hanya khobarnya saja, isimnya yang mahdhuf. Itu. Jadi lafaz syaratnya apa? Agar dia beramal pada lafaz al-hin. Al-hin bermakna ya, waktu al-hin, ketika itu. Ya, di saat itu. Wala ijma' baina juz'aiha, dan tidak boleh dikumpulkan antara dua bagiannya, yakni isim dan khabarnya, tidak boleh dikumpulkan. Wal ghalibu hadzul marfu, dan seringnya yang dibuang itu adalah yang marfu'nya. Berarti apanya? Isimnya, itu yang sering. Wa hadzu dzir raf'i fasha wal 'aksu qal. Ya. Membuang isimnya yang marfu' lebih menyebar dikenal daripada membuang apa? Ya, mansubnya. Contoh dalam ayat wala tahina manas. Ya, ini Allah kisahkan tentang keadaan mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang mereka sudah memasuki negeri akhirat melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Wala tahina manas. Ya, takdirnya wala talhinu hina manas. Tidak ada saat itu saat untuk lari. Dibuang apanya? Isimnya yang marfu. Takdirnya apa? Wala talhinu hina manas. Alhinu isimnya lata, itu yang dibuang. Ada pun yang disebutkan yang mansub ini khabarnya lata. Seperti itu lata. Boleh, kita lihat syarahnya. Al-thalith mimma ya'malu amala laisa. Yang ketiga dari apa yang dia beramal seperti amalannya laisa adalah lata. Lata wahiya la an-nafiyatu zidat 'alaiha ta. Dan lata adalah la nafiyah yang ditambahkan padanya ta. Ya. La yang ditambahkan padanya apa? Ta. Seperti rubba jadi rubbata. Thumma ta. Gitu. Lita'nithil lafaz. Untuk memu'anaskan lafaznya. Itu fungsinya. Untuk apa? Memu'anaskan lafaznya saja. Awlil mubalaghah. Atau untuk mubalaghah. Untuk menunjukkan penafian yang sungguh-sungguh. So, seperti allamah. Ada ta'nya itu. Untuk menunjukkan ilmu yang sangat banyak. Mubalaghah. Ya. Al-allamah kadang. Ya. Wa syartu i'maliha an yakuna ismuha wa khabaruha lafzu al-hin. Syarat beramalnya atau mengamalkan lata seperti amalannya laisa adalah agar isimnya dan khabarnya lat adalah lafaz al-hin. Beliau di sini Ibnu Hisham dalam kitabnya ini menjelaskan bahwasanya syaratnya untuk lat beramal adalah agar isim dan khabarnya dengan lafaz al-hin. Sebagian yang lain mengatakan maksudnya bukan hanya al-hin lafadznya, tapi yang semakna dengan itu, meskipun lafadznya berbeda, seperti sa'ah juga boleh. Tapi Ibn Syaf di sini memilih pendapat ini, yaitu bahwasanya syaratnya agar isim dan khobarnya lafadznya al-hin. Ada khilaf di situ. Wasani yang kedua, ya. Syarat yang kedua ya. an yuhdhafa ahadul juz'aini, agar salah satu dari dua bagiannya lata, yakni isim dan khabarnya, itu dibuang. Wal ghalibu an yakuna al mahdhuf ismaha, dan seringnya yang dibuang itu adalah isimnya. Kaqauli ta'ala, seperti dalam contoh ucapan Allah ta'ala, fanada wala tahina manas, maka mereka menyeru, meminta pertolongan, wala tahina manas, dan tidak ada saat itu saat untuk lari. Wa taqdir wallahu alam, taqdirnya adalah Allah alam, fanada, maka dia pun menyeru, fanada ba'duhum ba'dhan, sebagiannya memanggil sebagian yang lain, an laysal hin hina firarin wa harab, kata beliau maknanya sebagian mereka memanggil sebagian yang lain, memberitahukan kepada sebagian yang lain bahwasanya laysal hin, bukanlah saat ini saat untuk bisa lari dan kabur dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka saling menyeru ahlun nar satu sama lainnya bahwasanya tidak ada lagi tempat untuk kita berlindung dari azab Allah. Wa qad yuhdhafu khabaruha, dan terkadang yang dibuang khabarnya. Wa yabqa ismuha, dan yang disisakan isimnya, seperti qiraah sebagian yang lain, wala tahinu manas. Ya, wala tahinu manas, berarti ini buang apa? Khabarnya. Ya. Wala tahinu manas hinan, misalkan. Ya. Adapun al-Ahfash memiliki pendapat yang lain. Kalau al-Ahfash berpendapat bahwasanya lata tidak beramal. Lantas bagaimana kalau didapati ada isim yang datang setelah lata marfu', i'rabnya bagaimana? Maka kata beliau al-Ahfash, kalau didapati ada isim yang setelah lata marfu', maka dia di'rab sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf. Seperti dalam jadwal tadi, walata hina manasin mawjud, gitu, mawjudun. Adapun kalau didapati setelah lata itu mansub, maka dia sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya seperti dalam contoh tadi, walata hina manas, walata yara hina manas, tidak ada. Ini walata yara, mereka tidak melihat. Ya, waktu untuk lari. Tapi di situ ada takalluf. Ya. Itu pendapat al-Ahfash. Ya, ini bisa digiaskan. Ya, syarat tadi agar lafadz isim dan khabarnya adalah al-hin. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Sebagian yang lain tadi sudah saya singgung berpendapat bahwasanya tidak mesti lafadznya al-hin. Muradifnya pun bisa dari isim-isim zaman. Ya, seperti sa'ah, ya, disebutkan oleh yang lain contohnya juga dalam syair. Nadima al-bughatu wa la tasa'ata man damin wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Ya. Nadima al-bughat, orang-orang yang zalim melampaui batas menyesal. Wa la tasa'ata man damin. Ah, di sini sa'ata bukan lafaz apa? Hin. Ya, saya meradif dengan apa? Hin, sa'ah. Aslinya wa la tasa'atu sa'ata man damin, dan tidak ada saat itu saat untuk menyesal, terlambat gitu. Ya. Nah, itu lafaznya apa? Sa'ah. Ya. Al-muhim di situ ada khilaf. Sebagian membatasi pada lafaz al-hin, sebagian yang lain membolehkan. Lafaz-lafaz yang lain yang maknanya muradif dengan al-hin dari isim-isim zaman. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Manas itu tempat lari, ya. Manas. Naso, idha farra wa haraba. Naso. Apabila seorang itu lari dan kabur. Ya. Tidak ada? Ya, semoga bisa dipahami. Bahasan berikutnya insyaAllah kita tunda tentang inna dan akhwatnya. Kalau tadi kana dan akhwatnya dilengkapi dengan huruf-huruf. Ya. Ya, nakta fi bihadzal qadr, subhanakallahumma wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.